Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwan fid din wal musyahidun al kiram, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak nikmat-nikmatnya. Dan dalam kesempatan ini, kali ini kami akan membahas apa itu hakikat Sunni di mata orang-orang Syiah. Karena sangat disayangkan ada saja orang-orang Sunni yang mereka mengaku sebagai orang Sunni, akan tapi dia membela agama Syiah. Bahkan dia ingin menyatukan antara Syiah dan Sunni. Padahal dia adalah tokoh-tokoh Islam katanya. Katanya tokoh Islam. Dia ingin menggabungkan antara Sunni dan Syiah dan mempersatukan antara Sunni dan Syiah. Karena itu, sebelum mereka menyatukan antara Sunni dan Syiah, saya ingin memberitahukan kepada mereka bahwasanya bagaimana kedudukan mereka di mata orang-orang Syiah. Apakah mungkin mereka menggabungkan antara Sunni dan Syiah sedangkan Syiah sendiri menolak? Maka dalam kesempatan ini, dan ini banyak yang tidak diketahui oleh kaum muslimin rahimahumullah, tentang hakikat Sunni di mata orang Syiah. Perlu diketahui, ikhwan, Sunni banyak disebut dan digelari oleh orang-orang Syiah bahwasanya mereka adalah Nasibi. Bahwasanya mereka adalah orang-orang Nasibi atau orang-orang Nawasib. Apa itu orang-orang Nasibi? Itu yang harus kita ketahui. Siapa itu Nasibi? Dan apa itu pengertian Nasibi, yang mana orang-orang Syiah selalu memberikan lakop kepada kita sebagai orang-orang Nasibi. Disebutkan dalam kitab Wasail Syiah. Kitab Wasail Syiah adalah kitab mu'tamad, salah satu kitab mu'tamad referensi besar kitab Syiah. Wasail Syiah milik Al-Hur Al-Amili. Di sana disebutkan apa itu Nasibi. Pengertian Nasibi yang pertama adalah, kita harus mengetahui pengertian Nasibi. Muhammad bin Idris naklan min kitab Masail Rijal an Muhammad bin Ahmad bin Ziyad wa Musa bin Muhammad bin Ali bin Isa qal katabtu ilaihi, yani Ali bin Muhammad alaihi wassalam, as'aluhu anin nasib hal ahtaju fimtihanihi ila akthar min takdimihi al-jibta wa taghut wa i'tiqadi imamatihima. Dari disebutkan di sini an Muhammad bin Ahmad, dari Muhammad bin Ahmad sanadnya, terus katabtu ilaihi, yakni Ali bin Muhammad alaihi wasallam. Siapa Ali? Al-Hadi bin Muhammad al-Jawad. Ali bin Muhammad ditanya tentang masalah Nasibi, pengertian Nasibi. Siapa itu? As'aluhu anin nasib. Beliau ditanya tentang masalah an-nasib, Nasibi. Apa itu Nasibi? Hal ahtaju fintihanihi ila akthar min takdimihi al-jibta wa taghut wa i'tiqadi imamatihima. Seandainya ada Syiah yang menguji seorang Sunni, apakah dia mendahulukan Abu Bakar dan Umar? Abu Bakar dan Umar di sini disebutkan dengan al-jibt wa taghut, dan inilah penghinaan Syiah. Disebutkan seandainya Sunni mendahulukan Abu Bakar dan Umar daripada Ali, dan dia meyakini wa'tiqad imamatihima, dan dia meyakini keimaman Abu Bakar dan Umar, maka bagaimana statusnya? Maka bagaimana statusnya? Maka apa? Faraja al-jawab man kana ala hadha fahuwa nasibun. Maka jawabnya berhenti pada bahwasanya siapa yang meyakini imam keimaman Abu Bakar dan Umar dan mendahulukan Ali bin Abi Thalib, fahuwa nasibun. Man kana ala hadza, ala hadza al-i'tiqad, maksudnya barang siapa yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib, mendahulukan Abu Bakar dan Umar di atas Ali bin Abi Thalib dan meyakini keimaman keduanya, fahuwa nasibun, maka dia adalah nasibi. Dari pengertian yang diberikan, yang disebutkan dalam kitab Wasail Syiah, maka kita mengetahui bahwa seluruh sunni baik dari timur maupun barat, orang-orang timur maupun orang-orang barat, semuanya adalah nasibi. Mereka semua adalah nasibi. Kenapa? Karena tentu sunni mendahulukan Abu Bakar dan Umar di atas Ali bin Abi Thalib, dan sunni meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah imam kaum muslimin. Dengan itu maka seluruh sunni disebut oleh Syiah dan nasibi. Maka tatkala kita disebut oleh mereka sebagai nasibi, maka bagaimana hukum kita, hakikat kita di mata orang-orang Syiah? Di sini kita akan mengetahui bahwasanya hakikat kita, hakikat diri kita di mata orang-orang Syiah adalah sangat buruk sekali. Sangat kejam dan kejam sekali. Sangat buruk sekali. Bahkan bukan hanya sunni, Syiah Zaidiyah, Syiah Zaidiyah adalah Zaidiyah, Zaidiyah adalah Syiah, akan tetapi Syiah yang meyakini keimaman Abu Bakar dan Umar, dan sebagian Zaidiyah juga mendahulukan Abu Bakar dan Umar daripada Ali bin Abi Thalib. Karena itu, karena Zaidiyah meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah imam kaum muslimin, maka mereka hukumi Zaidiyah sebagai nusab, sebagai nasibi, sebagai nawasib. Dan ini disebutkan juga dalam kitab mereka, kitab Asy-Syi'ah Amir Al-Hur Al-Amiri, jilid yang ke-6, halaman 288. Wa an Muhammad bin Al-Hasan an Ya'qub bin Yazid an Muhammad bin Umar an Muhammad bin Adafir an Imran bin Yazid qal sa'altu 'anil shadaqati 'alan nusab wa 'alaz zaidiyah. Aku bertanya tentang masalah hukum bersedekah kepada an-nusab, kepada nasibi, dan kepada zaidiyah. Apa hukumnya? Di sini kita mengetahui bahwasanya orang yang bertanya kepada Imran bin Yazid bahwasanya dia adalah zaidiyah dan nasibi itu berbeda menurut keyakinan pertama dikira oleh sang penanya bahwasanya zaidiyah dan nasibi itu berbeda. Karena dia dipisah, apa hukumnya bersedekah antara kepada nasibi dan kepada zaidiyah? Apa jawabnya? La tasaddaq alaihim. Jawabannya apa? La tasaddaq alaihim, la tatasaddaq alaihim. Jangan kamu bersedekah kepada mereka. Bisiin walaupun sedikit, apapun itu enggak boleh. Bisiin apapun itu enggak boleh bersedekah kepada mereka. Wala tuskihim minal ma' in istata'ta. Dan jangan kamu sekali-kali memberikan mereka air minum. Jangan sekali-kali kamu memberikan air minum. Itu kita dilarang diberi air minum oleh Syiah. Lantas anjing saja, al-kalab, anjing itu kita harus memberikan air minum. Bahkan ada seorang perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memberikan air minum kepada anjing, dia masuk surga. Itu anjing. Akan tapi Syiah melarang untuk agar mereka memberikan alma kepada siapa? Sunni. Maka dari itu kita lihat bahwasanya menurut keyakinan Syiah, istilahnya Asy'ariyah dan Ar-Rafidhah, bahwasanya kita lebih buruk daripada anjing. Jelas anjing kita kasih air minum, Tetapi orang Sunni, orang Nasibi, orang Zaidiyah itu enggak boleh dikasih minum. Maka apa kata imam mereka? Az-Zaidiyah humun nusab. Zaidiyah itu termasuk orang-orang Nasibi. Termasuk orang-orang Nawasib. Az-Zaidiyah humun nusab. Orang-orang Zaidiyah termasuk orang-orang Nasibi. Dalam riwayat lain, dalam Masail Asy'ah yang menunjukkan bahwasanya Zaidiyah termasuk orang nusab. Kenapa? Karena Zaidiyah meyakini keimaman Abu Bakar dan Umar. Lihat di sini. Riwayatnya wa anil Husain bin Muhammad an Ali bin Muhammad bin Sa'id an Muhammad bin Salim Abi Salamah an Muhammad bin Sa'id bin Ghazwan an Abdullah bin Al-Mughirah qal qultu li Abil Husain alaihi salam innali jaraini. Aku berkata kepada Abi Al-Husain alaihi salam, innali jaraini, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Ahaduhuma nasibun wal akhar zaidi. Tetangga yang satu adalah seorang Nasibi dan tetangga yang satu adalah seorang Zaidi. Sama ini yang bertanya tidak tahu. Dia kira bahwa saya Nasibi itu berbeda dengan Zaidi dan Zaidi berbeda dengan Nasibi. Dia bertanya, aku memiliki dua tetangga, yang satu Nasibi, satu Zaidi. Walabudda min mu'asyaratihima, dan aku harus berbuat baik kepada salah satu dari mereka. Faman u'ashir, maka siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Apakah Zaidi atau Nasibi? Maka apa kata imam mereka? Abul Husain, faqala humasiyan, humasiyani. Nasibi dan Zaidiyah itu sama saja, la farqa bainahuma, sama saja, tidak ada perbedaan di antara keduanya, antara Nasibi dan Zaidi. Limadza? Man kadzdzaba bi ayatin min kitabillah faqad nabadzal Islam wara'a dhahri wa huwa al-mukadzdzib bi jami'il Qur'an wa huwa al-mukadzdzib bi jami'il Qur'an wal anbiya'i wal mursalin thumma qala inna hadza nasaba lak wa hadza Zaidi nasaba lana. Barang siapa yang mendustakan satu ayat dari kitab Allah, maka dia telah membuang, meninggalkan Islam di belakang punggung mereka. Dan dia adalah seorang yang mendustakan seluruh jami' Al-Quran, seluruh Al-Quran dan Anbiya dan orang dan para Rasul. Sebenarnya siapa yang mendustakan Al-Quran dan para Anbiya dan Rasul? Tentu Syiah, tetapi dia membalikkan fakta. Tsumma qala inna hadza nasabaka, orang Sunni itulah Nasibi bagi kalian, akan tapi Zaidi Nasibi Nasibi untuk kami, di mata kami. Maka apa? Zaidi dan orang Sunni itu sebetulnya adalah Nasibi. Karena kenapa? Karena Sunni dan Zaidi ya, dan Sunni itu sama-sama meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah imam kaum muslimin, dan mereka meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah lebih utama dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu, tatkala kita salah seorang Nasibi di mata orang-orang Syiah, maka hakikat kita di mata mereka adalah kafir musyrik. Kafir musyrik. Dan ini disebutkan dalam kitab Biharul Anwar miri Al-Majlisi. Kitab Biharul Anwar adalah kitab hadis. Kitab mu'tamad mereka. Kitab mu'tamadnya orang-orang Syiah, referensi besar. Biharul Anwar disebutkan di sini Anil Humairi, Anil Hasan bin Tarif, An Salih bin Abi Hammad, An Muhammad bin Ismail, An Abil Hasan Ar-Ridha alaihi salam qal, man mata wa laysa lahu imamun mata maitatal jahiliyah. Fakultu lahu, kullu man mata wa laysa lahu imamun mata maitatal jahiliyah. Qala na'am. Wal waqif kafir wan nasib musyrik. Wan nasibu musyrik. Orang-orang Nasibi adalah musyrik, disebutkan dalam Bihar Anwar jilid 23 halaman 78. Maka tatkala kita orang musyrik, maka tentu kita kafir. Orang yang khalidun mukhalladun finnari abada, kita menurut Syiah, di mata orang-orang Syiah, bahwasanya kita adalah orang kafir musyrik, yang mana kita lah kekal dan dikekalkan dalam api neraka. Dalam api neraka. Kemudian karena kita musyrik, maka kita sama dengan orang-orang penyembah berhala kata mereka. Bahkan kita lebih parah katanya. Lebih parah dan tidak akan mendapatkan syafaat. Enggak akan mendapatkan syafaat. Di sini disebutkan suatu riwayat dalam kitab Thawabul A'mal milik Syekh As-Saduq dan dalam kitab Bihar Anwar juga disebutkan milik Al-Majlisi. Disebutkan di sini haddatsani Muhammad bin Musa bin Mutawakkil qal haddatsani Muhammad bin Ja'far qal haddatsani Musa bin Imran anil Hasan bin Zaid an Ali bin Abi Hamzah an Abi Basir qal qala Abu Abdullah alaihi salam mudminul khamri ka'abidil wathani, pecandu khamr itu sama halnya dengan penyembah patung. Wan nasibu li ali Muhammad syarrun minhu, dan orang nasibi itu lebih parah daripada abidul wathan dan mudminul khamr. Lebih parah nasibi, lebih parah dari penyembah patung dan lebih parah dari pecandu khamr kata mereka. Maka tentu kita ini betul-betul musuh di mata orang-orang Syiah. Qultu wa man asyarru min abidil watan, siapa yang lebih parah dari abidil watan, dari penyembah patung? Faqal, maka dia mengatakan inna syaribal khamri tudrikuhu syafa'a yaumal qiyamah, sesungguhnya peminum khamr itu mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Akan tetapi wa inna annasiba lau syafa'a fihi ahlu samawati wal ard lam yushfa'u, akan tetapi kalau orang nasibi, seandainya seluruh penduduk bumi dan langit itu memberikan syafaat kepada mereka, lam yushfa'u, tidak akan apa diberikan syafaatnya, syafaatnya itu tidak akan diberikan. Di sini disebutkan dalam Thawabul A'mal Asy-Syaikh As-Saduq milik Asy-Syaikh As-Saduq dan juga disebutkan dalam kitab Bihar Anwar milik Al-Majlisi. Maka kita lebih buruk di mata mereka daripada apa? Pecandu khamr dan penyembah patung. Itu disebutkan oleh mereka sendiri. Disebutkan dalam kitab mereka sendiri. Kemudian dan bahkan orang-orang Syiah itu memandang kita itu lebih buruk dari orang Yahudi dan Nasrani dan bahwasanya kita berhak untuk diperangi. Dan bahkan kita berhak untuk diperangi. Lebih buruk dari orang Yahudi dan Nasrani dan mereka lebih memerangi kita, lebih memerangi orang-orang Sunni daripada orang Yahudi dan Nasrani. Dan itu terlihat di zaman sekarang. Lihatlah orang Suriah, di Iran, Irak. Mereka permusuhannya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat keras sekali dan bahkan lebih keras daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita lihat di sini disebutkan dalam kitab Wasail Asy'iah halaman 1 jilid 1 halaman 110 disebutkan di sini An Muhammad bin Al-Hasan An Sa'ad bin Abdullah An Ahmad bin Al-Hasan bin Ali bin Faddal An Al-Hasan bin Ali An Abdullah bin Bukair An Abdullah bin Abi Ya'fur An Abi Abdullah alaihi salam fi hadithin qal, Abu Abdullah berkata wa iyyaka an taghtasila min husalatil hammam, janganlah sekali-kali kamu mandi dari air cuciannya kamar mandi. Kenapa? Apa alasannya? Li'anna fihi fa fiha tajtami'u ghusalatu al-yahudi wan-nasrani wal-majusi wan-nasib lana ahli al-baiti huwa syarruhum. Karena di dalamnya ghusalatul hammam, air cucian kamar mandi itu di dalamnya terdapat air cuciannya Yahudi dan Nasrani dan Majusi dan orang Nasibi. Wan nasib lana li ahli al-bait huwa syarruhum, dan orang nasibi itu paling buruk dari mereka, di antara mereka adalah nasib yang paling buruk. Ini dikatakan oleh mereka sendiri dalam kitab mereka sendiri, huwa syarruhum, dia paling buruk Sunni. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala dia lebih buruk. Sini sebutkan lagi lanjutan hadisnya. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala lam yakhluq khalqan anjas minal kalbi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lam yakhluq khalqan, dia tidak pernah menciptakan satu makhluk yang lebih najis daripada anjing. Wa anna an-nasi balana ahlil bait la anjas minhu. Akan tetapi orang nasibi itu lebih najis daripada anjing. Ini disebutkan dalam kitab Syiah, Wasail Syiah Al-Mujallad Al-Awwal jilid 1 halaman 220. Tentu kita akan bertanya-tanya, kita lebih buruk daripada orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan bahkan kita lebih najis daripada Syiah. Maka kita memiliki pertanyaan untuk orang Syiah. Kulluhum wa jami'uhum, semuanya. Kita memiliki pertanyaan. Tayyib, apakah bisa mereka bisa menjawab? Aisyah, apa status Aisyah di mata orang-orang Syiah? Aisyah di mata orang Syiah adalah nasibi, nasibiyah, kafirah, zaniyah. Aisyah adalah orang nasibi, orang kafir, dan orang pelacur, wanita pelacur. Tayyib, kalau mereka adalah nasibi, kalau Aisyah adalah nasibi, apakah Aisyah, kalau Aisyah nasibi, maka dia adalah najis dan enggak boleh mandi bersama Aisyah. Tayyib, karena apa? La anjis minal kalab, karena Aisyah lebih najis daripada anjing dan lebih najis daripada orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi, enggak boleh mandi dari husalatu al-hammam, husalah orang-orang nasibiyah, enggak boleh. Tayyib, akan tapi apakah Rasulullah SAW pernah mandi bersama Aisyah radhiyallahu taala anha? Kalau misal orang Syiah mengatakan itu enggak pernah, tidak pernah. Thayyib. Kalau enggak pernah, bagaimana dengan riwayat ini? Riwayat ini terdapat dalam Wasail Syiah juga. Kitabnya Mu'tamad, kitab referensi dan kitab sandarannya Syiah. Disebutkan dalam Wasail Syiah jilid 1 halaman 234. Dengar riwayat ini. An Muhammad bin Ya'qub, an Muhammad bin Ismail, an Al-Fadl bin Syadzan, an Safwan bin Yahya, an Al-Ais bin Qasim qal sa'altu Aba Abdullah alaihi salam an su'ril haid faqala ala tawaddu minhu wa tawaddu min su'ril junubi idza kanat ma'munatan thumma taghsil yadayha qabla an tudkhilahuma al-ina. Dengar, waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu huwa wa Aisyah fin fi ina'in wahid wa yaghtasilani jami'a. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasil huwa wa Aisyah. Dengar riwayat ini dalam kitab Wasail Syiah Al-Mujallad Awal halaman 234. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi, dia pernah mandi bersama Aisyah fi ina'in wahid, dalam satu apa? Wadah. Fi ina'in wahid, satu wadah. Yaghtasilani jami'a, keduanya beliau sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah itu mandi bersama-sama. Yaghtasilani jami'a, kalau semisal mandi dari husalatu al-hammam, husalah nasib itu enggak boleh, kenapa Rasulullah sallam mandi bersama Aisyah min husalati Aisyah, padahal Aisyah adalah seorang nasibiyah menurut orang-orang Syiah? Maka hanya ada dua kesimpulan. Aisyah bukan orang nasibi. Aisyah bukan orang nasibi. Atau yang kedua, Rasulullah telah apa? Mandi di husalah nasibiyah, sedangkan mandi di husal dari husalah nasibiyah itu enggak boleh. Maka Rasulullah telah salah, atau Aisyah yang bukan najis, bukan nasibi. Maka apa yang dijawab Syiah? Ajibu antum. Ini adalah wajib PR untuk orang-orang Syiah, dan ini pertanyaan untuk orang-orang Syiah. Silakan jawab. Silakan jawab. Ajibu antum, afidun afadakumullah. Kemudian hakikat sunni di mata orang Syiah selanjutnya adalah orang sunni, orang nasibi itu tidak boleh dikasih makan. Enggak boleh dikasih makan. Orang-orang sunni. Dan bahkan kalau anjing, hewan saja kita kasih makan. Dan bahkan kalau kita kelaparan, kita biarkan dia enggak, kita mampu untuk kasih makan, kita biarkan dia, kita enggak kasih makan, maka kita berdosa. Dan tapi coba lihat bagaimana hakikat kita, status kita di mata orang-orang Syiah. Dengar, dalam kitab Bihar Anwar Mili Al-Majlisi, halaman jilid 93, halaman 72, fa'amman nasibu fala yaruqqanna qalbuka alaih. Adapun orang nasibi, maka jangan hatimu lembut kepadanya, untuknya. Jangan sekali-kali hatimu berlemah lembut untuk orang nasibi. La tut'imhu wa la tusqihi wa in mata ju'an aw 'athshan. Jangan kamu kasih makan orang sunni dan jangan kamu kasih minum orang sunni walaupun dia mati kelaparan dan dia mati kehausan. Tayyib. Kalau hewan itu enggak boleh kita biarkan, semisal dia kelaparan dan kita mampu untuk memberikan makanan, maka kita harus kasih makanan, kalau tidak kita berdosa. Maka bagaimana dengan orang-orang sunni? Ternyata kita lebih buruk dan lebih parah daripada anjing, daripada hewan-hewan. Dan orang-orang sunni itu lebih parah dari hewan dan anjing. Wal'iyadzubillah. Dan bahkan apa selanjutnya, riwayat selanjutnya disebutkan, fa inna abi Nu'aim al-Muhammadi kana yakul man ashba'a nasiban mala Allahu jawfahu naran yaumal qiyamah. Barang siapa man ashba', barang siapa yang memberi makan dan kemudian barang siapa yang memberi makan kepada orang sunni, kemudian orang sunni ini kenyang, man ashba'a nasiban, kemudian orang sunni ini kenyang, dia memberikan makan kepada orang nasibi, orang sunni, kemudian dia kenyang, maka apa balasannya? Kata ulama Syiah ini, mala Allahu jawfahu naran yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi jawfahu, apa, mulutnya, naran yaumal qiyamah, dengan api neraka pada hari kiamat. Mu'adzaban kana aw maghfuran lahu. Baik dia adalah orang yang harusnya diazab ataupun dia harus diampuni, itu dua-duanya akan diapai, diisi oleh Allah mulutnya dengan api neraka. Wal'iyadzubillah. Dan ini perkataan mereka, perkataan mereka ini. Dan betul, kita di mata orang-orang Syiah lah orang yang paling buruk. Kemudian apa selanjutnya status kita, hukum kita di mata orang Syiah? Harta kita adalah halal. Harta kita tuh halal dan boleh diambil. Boleh diambil, kata mereka. Dengar, saking mereka memusuhi kita, saking mereka memusuhi kita, hatta harta kita halal. Dalam ajaran sunni, orang kafir itu gak boleh diambil hartanya, kecuali kafir harbi, kafir zimmi, ataupun kafir mu'ahad, musta'man. Itu gak boleh sembarangan kita bunuh, sembarangan kita ambil harta, ya gak boleh. La yajuz. Gak boleh kita sembarangan ambil, kita curi seenaknya, gak boleh. Akan tapi menurut Syiah, yajuz, boleh kita ambil sembarangan hartanya. Jadi kita ini lebih buruk daripada orang-orang kafir. Sunni boleh diambil hartanya, bebas untuk mereka. Dengar, riwayat ini dalam sebutkan dalam Muwatta Al-Syi'ah jilid 9 halaman 488. Dan kita ini setiap riwayat-riwayat yang kita bawa, kita memiliki bukti. Dan kita ada kitabnya dan scan-nya. Faddal, yang mau minta faddal. Dan kita ada bukti, enggak sembarangan dan bisa dicek. Sebutkan dalam kitab Muwatta Al-Syi'ah halaman 488 dari Al-Hur Al-Amili, an Muhammad bin Hasan bi isnadihi an Ahmad bin Muhammad anil Hasan bin Mahbub an ibni Abi Umair an Hafs bin Al-Bukhturi. Kemudian apa? An Abi Abdullah alaihi salam qal khudh malan nasibi haitsuma wajadtahu. Ambillah harta orang-orang nasibi haitsuma wajadtahu, dimanapun kalian mendapatkannya, maka ambil harta orang nasibi ini, ambil. Hai semua wajah tahu. Akan tapi apa syaratnya? Wadu fa'ilainal khumus. Akan tapi kamu kasih khumus bagian dari untuk kami dari harta yang kalian ambil. Imam Syiah meminta khumus. Khumus dari harta haram. Itu orang-orang Syiah saking bencinya kepada kita, mereka mengambil harta haram, mereka ambil tuh harta haram. Mereka curian. Ajaran mana yang seperti ini? Ajaran apa yang mengajarkan seperti ini? Tidak ada ajaran seperti ini kecuali ajaran agama Syiah alaihim la'natullah. Bahkan amalan orang Sunni, amalan orang Sunni itu apa? Tertolak. Enggak sah amalan orang-orang Sunni. Dan bahkan orang yang pernah haji itu harus mengulangi hajinya tatkala dia telah menjadi orang Syiah. Orang Sunni, seandainya dia menjadi orang Syiah, maka dia harus mengulang hajinya menurut mereka. Kenapa? Karena enggak sah hajinya. Wallahualam. Dan ini benar-benar berarti kita di mata orang-orang Sunni adalah kafir, enggak diterima amalannya. Disebutkan dalam Wasail Syiah jilid 1, An Sahal bin Ziyad wa Ahmad bin Muhammad jami'an, An Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasr, An Ali bin Abi Hamzah, An Abi Basir, An Abi Abdullah alaihi salam qol. Fi hadithin Abu Abdullah alaihi salam berkata, wa kadzalika nasibu idza arafa. Dan begitu pula orang nasibi, jika dia telah mengetahui hakikatnya dan dia telah mengetahui bahwasanya Syiah yang benar, kata Abu Abdullah alaihi salam, menurut mereka, menurut Syiah, jika orang nasibi itu telah mengetahui apa bahwasanya Syiah yang benar, idza arafa fa alaihil hajju wa in kana qad hajja, maka dia harus mengulang hajinya walaupun dia dulunya pernah haji. Maka dia harus wajib untuk berhaji walaupun dulunya pernah haji. Kenapa? Karena haji orang Sunni, orang nasib itu enggak sah. Jika dia telah kembali kepada agama Syiah, dia telah merujuk kepada agama Syiah, maka apa kata mereka? Fa alaihil hajj wa in kana qad hajja, walaupun dia telah haji. Begitulah kita. Berarti kita dianggap orang kafir, enggak sah amalannya, bukan orang sun, bukan orang muslim. Kemudian yang ke-10, tidak boleh menikahi nasibiyah. Tidak boleh menikahi orang nasibi. Jadi orang lelaki Syiah itu enggak boleh menikahi nasibi. Di sini akan ada pertanyaan untuk orang-orang Syiah. Ada pertanyaan untuk orang-orang Syiah. Orang Syiah enggak boleh menikahi orang nasibi. Tayyib, tayyib. Dalam sebut riwayat disebutkan an Ali bin Ibrahim an abihi an Muhammad bin Abi Umair an Abdullah bin Sinan an Abi Abdullah alaihi salam qal sa'alahu wa ana asma' an nikahil yahudiyyah wan nusraniyah faqal nikahuhuma ahabbu ilayya min nikahin nasibiyah al hadith. Dari Abi Abdullah alaihi salam dia berkata, sa'alahu abi wa ana asma' nikahil yahudiyyah wa nasraniyah. Dia ditanya tentang pernikahan orang Yahudiyah dan orang Nasraniyah. Orang Nasraniyah. Maka apa kata Abu Abdullah alaihi salam? Qal nikahuhuma, menikahi orang Yahudi, wanita Yahudi dan wanita Nasrani itu lebih aku cintai daripada kalian menikahi orang-orang Nasibi Sunni. Lihat. Tayyib. Kalau seandainya menikahi orang nasibi tidak boleh, dan bahkan wanita nasibi itu, menikahi wanita nasibi itu lebih buruk daripada menikahi orang wanita Yahudi dan wanita Nasrani, maka ada pertanyaan. Kalau begitu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikahi Aisyah dan Hafsah, padahal Aisyah dan Hafsah adalah nasibi, tokoh nasibi terbesar menurut Syiah Ar-Rafidah alaihim la'natullah. Maka mungkin ada saja Syiah yang menyatakan Nabi menikahi Aisyah, akan tapi dan menikahi Hafsah, akan tapi Aisyah dan Hafsah itu tidak dijimai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menjimai siapa? Aisyah dan Hafsah. Mungkin ada orang Syiah seperti itu, dan ada. Tayyib, tayyib. Kita anggaplah, oke, oke. Kalau seandainya kalian mengatakan bahwasanya Rasulullah menikahi Aisyah dan Hafsah, akan tapi tidak dukhul, Rasulullah itu tidak dukhul, tidak jimat kepada Aisyah dan Hafsah, akan tapi tidakkah kalian ini terlalu bodoh? Karena kalian tidak mengetahui riwayat agama kalian sendiri. Disebutkan dalam kitab Wasail Syiah halaman jilid 20. Tayyib, isma. dan bisa dicek. Muhammad bin Ali bin Al-Husain fil khisal an Muhammad bin Ibrahim bin Ishaq At-Taliqani an Al-Husain bin Ali Al-Sakri an Muhammad bin Zakaria Al-Jauhari an Ja'far bin Muhammad bin Imara an Abihi an Sadiq alaihi salam qal tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 15 imra'atan famatat minhunna ithnatani wa dakhala bi 13 minhunna wa qubida an 9 fa amma allati lam yadkhul bihima fa amra wa shanba wa amma 13 allati dakhala bihinna undur wa amma 13 allati dakhala bihinna fa awwaluhunna Khadijah bintu Khuwailid, dan orang yang dan wanita istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah SAW pernah jima kepadanya, dengar, fa awwaluhunna, maka yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid, kemudian apa? Thumma Saudah, kemudian Saudah bintu Zam'ah, thumma Ummu Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah, kemudian Ummu Salamah dan namanya lah Hindun bintu Abi Umayyah. Kemudian apa? Thumma Ummu Abdillah Aisyah bintu Abi Bakar. Kemudian siapa? Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, anaknya Abu Bakar. Nabi masuk dan jima kepada Aisyah. Disebutkan dalam Musnad Syiah. Bagaimana kalian tidak mengetahui riwayat kalian sendiri? Kemudian apa? Thumma Hafsah bintu Umar, dan kemudian Hafsah bintu Umar. Juga apa? Rasulullah juga jima kepada Hafsah. Maka tidakkah kalian terlalu bodoh untuk menolak riwayat ini? Nas'alullaha al-afiyah. Maka kalau seandainya menikahi nasibi, dalam agama kalian itu tidak boleh nasibi wanita orang nasibi, wanita nasibi itu enggak boleh. Akan tapi kenapa Rasulullah menikahi Aisyah sedangkan menurut kalian Aisyah dan Hafsah adalah nasibi? Tidakkah kalian terlalu bodoh? Maka kesimpulannya bahwasanya Aisyah dan Hafsah bukanlah orang, bukanlah wanita nasibi. Maka hal min jawab ayyuha syiah, hal min jawab ayyuha masyayikh syiah, para masyayikh syiah, adakah jawaban terhadap pertanyaan ini? Faddal, tafaddalu bil ijabah. Kemudian ketika kalian nyatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak jima terhadap Aisyah dan Hafsah, maka riwayat ini telah menjawabnya. Maka ana atahadda jaziman, saya tantang orang-orang Syiah, para masyayikh Syiah, ana tantang agar mereka mendatangkan riwayat yang bahwasanya dalam kitab mereka sendiri. Ana aftahal majal, saya buka kesempatan untuk orang-orang Syiah cari riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak menjimai Aisyah. Faddal, hal menjawab. Kemudian hakikat sunni di mata orang-orang Syiah yang selanjutnya adalah wanita Syiah itu tidak boleh dinikahi dengan lelaki nasibi. Wanita Syiah, wanita itu tidak boleh dinikahi dengan lelaki nasibi. Tayyib, sini ada pertanyaan lagi untuk orang-orang Syiah. Tayyib, sebutkan dalam Wasail Syiah an Muhammad bin Al-Hasan bi isnadihi an Ali bin Al-Hasan bin Faddal an Muhammad bin Ali an Abi Jamilah an Asindi an Al-Fudail bin Yasar qal sa'altu Aba Ja'far alaihi salam anil mar'ah al-arifah hal uzawwijuha an-nasiba, apakah aku bertanya kepada Abu Ja'far alaihi salam, apakah boleh aku menikahi seorang wanita dengan seorang lelaki nasibi? Maka apa jawabnya? La. Apa kata Abu Ja'far? La, tidak. Kenapa? Li'anna nasiba kafirun, karena orang nasib adalah kafir di mata orang-orang Syiah. Li'anna nasiba kafir, jadi enggak boleh dinikahi karena orang nasib kafir, enggak boleh dinikahi. Orang nasib, lelaki nasib itu enggak boleh nikah kepada wanita Syiah karena apa? Nasib adalah kafir. Thayyib, kalau nasibi kafir tak boleh dinikahi. Akan tetapi kenapa dan Utsman bin Affan, Utsman bin Affan adalah lelaki nasibi, tokoh nasibi terbesar di apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Akan tetapi kenapa Rasulullah SAW menikahi kedua anaknya, kedua anak perempuan beliau kepada Utsman bin Affan, Ruqayyah dan Ummu Kulthum? Kenapa? Hal min jawab ayyuhas Syiah? Apakah ada jawabannya? Kenapa? Mungkin ada saja yang Syiah menyatakan yang membantah Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu bukan anaknya Rasulullah SAW. Anaknya Rasulullah SAW adalah Fatimah. Mungkin ada yang menyatakan seperti itu. Thayyib. Maka saya katakan kembali, tidakkah kalian terlalu bodoh untuk tidak mengetahui riwayat yang menyatakan bahwasanya Ruqayyah dan Ummu Kulthum adalah anaknya Rasulullah SAW? Tidakkah kalian untuk banyak membaca? Disebutkan di sini dalam Al-Kafi, sebutkan dalam Al-Kafi milik siapa? Al-Kulaini. Dan Al-Kafi jelas siapa. Al-Kafi adalah kitab mu'tamad, kitabnya referensi Syiah terbesar apa menurut Syiah, dan bahkan Al-Kafi kafin Syiatina. Tayyib, disebutkan dalam kitab Al-Kafi bahwasanya Ruqayyah dan Ummu Kulthum adalah anaknya Rasulullah SAW. Bagaimana kalian tolak bahwasanya kalian katakan bahwasanya Aisyah, bahwasanya Ummu Kulthum dan Ruqayyah bukan anak Rasul, sehingga sah-sah saja nikah dengan Utsman? Ini adalah perkataan yang sangat fatal, salah, dan ini menunjukkan bahwasanya kebodohan Syiah. Disebutkan di sini dalam Al-Kafi, wa tazawwaja Khadijata wa huwa ibnu bit'in wa ishrina sana, dan Rasulullah SAW menikahi Khadijah sedangkan Rasulullah SAW adalah tatkala itu umurnya 20 tahun lebih. Fawaladalahu minha, maka Rasulullah SAW menghasilkan anak dari Khadijah. Fawaladalahu minha, maka fawaladalahu minha, maka Rasulullah SAW menghasilkan anak dari Khadijah. Qabla maba'atihi alaihi salam, sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi seorang nabi. Siapa anaknya? Al-Qasim. Pertama, Al-Qasim disebutkan di sini yang pertama, Waruqayyah. Dan siapa? Waruqayyah dan Ruqayyah. Dan ini disebutkan dalam Al-Kafi milik Al-Kulaini. Bagaimana kalian membantah ini? Kemudian apa? Wa Zainab wa Ummu Kulthum. Wa Zainab wa Ummu Kulthum. Kemudian Zainab dan Ummu Kulthum sebelum diutus yang Rasulullah SAW. Siapa Ruqayyah disebutkan dan Ummu Kulthum disebutkan? Hal min jawab ayyuha Syiah? Mungkin ada Syiah yang lain menyatakan, disebutkan dalam riwayat lain, wa auladuhu, dan anak-anak yang Rasulullah SAW, waladun min Khadijah, anak dari Khadijah adalah Al-Qasim wa Abdullah. Al-Qasim dan Abdullah, wa huma at-tahir at-tayyib. Wa arba' banat, dan ada 4 anak perempuan, Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kulthum wa hiya Aminah wa Fatimah. Ruqayyah dan Ummu Kulthum ada disebutkan sebagai apa? Anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan dalam Manaqib Ali Abi Thalib halaman 140, dan disebutkan juga dalam Bihar Anwar milik Al-Majlisi. Maka hal min jawab ayyuha Syiah? Mungkin ada Syiah yang lain menyatakan seperti ini. Jawaban lain yang dicari-cari oleh Syiah agar bisa menolak seperti ini. Dan menyatakan Utsman tidak menikahi Ruqayyah. Thayyib, kata orang Syiah. Ruqayyah dan Ummu Kulthum adalah anak Rasul, akan tapi Utsman tidak menikah keduanya. Maka saya katakan kembali, ayyuha Syiah, tidakkah kalian terlalu bodoh untuk tidak mengetahui riwayat ini bahwasanya Utsman bin Affan menikahi siapa? Menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Maka disebutkan di sini dalam Nahj al-Balaghah dan dalam Minhajul Bara'ah milik Al-Khu'i, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Utsman bahwasanya Utsman bin Affan itu apa lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Utsman menikahi kedua anaknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Ali? Waqad nilta min sihrihi sallallahu alaihi wa alihi ma lam yanala. Kamu telah menikahi siapa? Mendapatkan musaharah dari Nabi Muhammad sallam, kamu telah menikahi kedua anaknya Rasulullah sallam, yang mana kedua orang ya, ini Abu Bakar dan Umar, itu tidak mendapatkannya. Apa yang apa kata Khu'i dalam Minhajul Bara'ah Syarah Balaghah, dia mengatakan li annahu qad tazawwaja Ruqayyata bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wa ba'da mautiha aqada ala bintihi al-ukhra ummatul aqada ala bintihi al-ukhra ummi Kulthum. Kenapa? Karena Utsman bin Affan telah menikahi Ruqayyah, dan setelah Ruqayyah wafat, kemudian Utsman bin Affan melakukan akad setelah matinya, setelah wafatnya Ruqayyah, melakukan akad dengan anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu apa? Ummu Kulthum. Hal min jawab ayyuha Syiah. Maka begitulah kita, wahai orang-orang Sunni, maka bukalah mata kalian wahai orang-orang Sunni. Bagaimana kalian akan menggabungkan antara Syiah dan Sunni, sedangkan kalian pada awalnya itu telah dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Jadi pada kesimpulannya, orang yang ingin menggabungkan antara Sunni dan Syiah itu hanya ada dua kesimpulan. Imma jahil, imma dia adalah orang jahil yang tidak mengetahui hakikat agama Syiah dan agama Sunni, dan dia tidak mengetahui bahwasanya dia telah dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Dan yang kemungkinan yang kedua, dia apa? Dia adalah orang Syiah, akan tapi dia apa? Mengaku sebagai orang Sunni takiyatan. Karena apa? Takiyah. Hanya ada dua kesimpulan orang-orang yang ingin menggabungkan antara Sunni dan Syiah. Seperti itu. Dan inilah hakikat Sunni, bahwasanya dia adalah lebih buruk daripada orang Yahudi dan Nasrani dan orang Majusi, dan dia lebih buruk daripada anjing, lebih najis daripada anjing, dan tidak boleh dikasih makan, dan tidak boleh dikasih minum walaupun dia mati kelaparan. Dan begitulah hakikat orang-orang Nasibi, orang-orang Sunni kita di mata orang-orang Syiah. Wallahu ta'ala a'lam. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala, kita akan pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas lebih banyak lagi tentang Syiah, hakikat Syiah, agar kaum muslimin khususnya di Indonesia pada tahu bahwasanya Syiah benar-benar buruk, dan lebih apa, mereka adalah orang-orang sufaha dan orang-orang juhal. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.